Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khayra al-hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa'tillah azabullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Taisir Karim Rahman di Tafsir Kalam Al-Manan. Terakhir kita masih di dalam pembahasan dalam surat Al-Mutaffifin, yakni tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi al-abrar, ahlul jannah. Bahwasanya mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sulit untuk bisa dikadar dengan sesuatu, dinilai dengan sesuatu yang ada di dunia, bahkan tidak lagi sulit tetapi mustahil. Dan terakhir kita sampai pada ayat isqauna min rahiqin makhtum. Ya, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im isqauna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minum dari ar-rahiq al-makhtum. Rahiq wa huwa min athyab ma yakun min al-asiban wa alatiha. Kata Syekh Sa'di, rahiq merupakan sebaik-baik daripada minuman dan yang paling lezatnya. Dan rahiq itu merupakan bagian daripada khamr. Ar-rahiq disebutkan oleh mufassirin wa ismun lil khamr at-thayyibah as-safiyah. Al-Qali menyatakan ar-rahiq adwadul khamr. Rahiq adalah khamr yang paling baiknya, paling bagusnya. Jadi ar-rahiq itu sesuatu yang mungkin sebutannya ada pada masa itu dikenal, yang merupakan sebaik-baik daripada khamr pada masanya. Khamr yang sangat harum, as-safiyah yang sangat jernih, al-fal yang mingkul lima yukadir awyat mingkul akal, yang kosong dari segala sesuatu yang mengotori, yang akan menghilangkan akal. Mujahid menyatakan al-atiqah al-baydha as-safiyah. Rahiq itu adalah khamr yang sangat langka, berwarna putih dan jernih. Tentunya itu sekedar taqribul fahm, ya, sekedar untuk mendekatkan pemahaman bahwa minuman tersebut ar-rahiqul makhtum, rahiq yang masih tersegel, yang merupakan minuman ahli jannah. Dan walaupun dia jenis daripada khamr, tetapi khamr-khamr surga tidak ada yang memabukkan. La yusadda'una fiha wa la yunzafun. Sama sekali tidak membuat sakit kepala, tidak pula memabukkan. Itu sifat daripada khamr surga. Dan khamr-khamr tersebut merupakan sungai-sungai yang dialirkan oleh Allah. Adapun ini betul-betul disediakan untuk menjadi minuman khas, minuman khusus. Jadi dia berada pada satu tempat tersegel, belum pernah tersentuh oleh tangan siapapun. Kalau khamr yang ada di dunia ini, walaupun mahal harganya, ya tetap akan memabukkan, semahal apapun. Dan khamr memang harganya bisa sangat fantastis sekali, bisa ratusan juta satu botolnya. Jadi di sini akan menjadi minuman khusus bagi ahlul jannah. Karena itu merupakan minuman ahlul jannah, sehingga memang diharamkan bagi kaum muslimin di dunia sebagai ujian. Di samping memang madharatnya yang sangat besar. Adapun susu itu juga merupakan minuman ahlul jannah, tapi diharamkan karena memang tidak ada madharat dan tidak ada efek sampingnya. Di dunia, khamr ini yukhamirul akal. Dia dikatakan khamr karena dia menutup akal. Dan orang yang mabuk betul-betul dia kehilangan akal. Maktum dalika syarab. Ya, ini minuman tersebut tersegel. Apa segelnya? Kita muhumis. Ya, ini segelnya itu dari misik. Yang tamal ada ihtimal makna annal murad maktuman ay dakhilahu syai yang usulat data. Ada ihtimal makna yang dimaukan adalah dia maktum tersegel dari segala sesuatu yang akan masuk mengurangi daripada kelezatannya. Au yusir ta'ma, atau akan merusak rasanya. Wadhalika khitam alladhi khutima bihi mis. Dan khitam, yakni segel yang digunakan untuk menyegel itu adalah misik. Jadi di sini arhiq yang tersegel tadi, segelnya terbuat dari misik. Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan segala sesuatu, mampu pula mencipta segel yang terbuat dari misik. Kalau makhluk saja bisa dibuat dari cahaya, ya, dari api menjadi makhluk. Ya, ini menjadi benda mati, ya, ini berupa segel terbuat dari misik. Sedangkan misik adalah sesuatu yang konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Cahaya tidak bisa dijadikan dengannya makhluk, apalagi ini. Ya, misik dibuat oleh Allah SWT menjadi khitam, menjadi segel bagi minuman yang bernama apa? Ar-Rahim, minuman ahlul jannah. Wa yutama anna murad annahu alladhi yakunu bi akhir al-ina. Dan ada ihtimal yang dimaukan bahwasannya, ini makna yang kedua, kita menghubungi sikapnya adalah hitam, yakni deg-degan, ampasnya gitu ya, bagian terakhir daripada minuman. Kalau kopi mungkin kita akan lihat di situ ada deg-degan, ada ampas kopinya. Nah, minuman roki itu hitamnya, yakni bagian terakhir deg-degannya itu, ya, itu adalah misik. khitamuhu misik, yani bagian akhirnya itu misik. Ya. Yani alladhi yakun fi akhiril ina, yang berada di akhir daripada bejana. Alladhi yasrafuna minhu rahiq. Usalatan. Yang mereka meminum darinya ar-rahiq. Di situ ada kusala, kusala itu endapan, ampas, deg-deg. Waya al-misful adfar, ini deg-degnya itu atau ampasnya itu adalah misik adfar. Wahada al-kidr minhu, dan ini kidrnya, ini kidr itu adalah kotorannya. Bagian yang kotornya saja itu adalah misik. Lantas bagaimana rasa daripada rahiknya? Sesuatu yang alladhi jaratil adat di dunia annahu yura, sesuatu yang kebiasaan yang ada namanya ampas endapan, dia akan dibuang. Bagian yang akan dibuang, nah ini bagiannya itu juga adalah kuawinya sangat harum, ya, sangat harum sekali, dan memang misik itu ya, misik soga ya. Misik di bagian terakhirnya menjadi jadinya itu misik. Dan jadi bayangkan bagaimana rasa dan bau daripada minuman ar-rahiq tersebut. Bisanya hanya dirasakan nanti, dibayangkan tidak bisa. Bagi yang mendapatkan fadilah dan karunia dari Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya, nas'alullah amin fadli. Kita berharap semoga kita semua termasuk daripada hamba Allah yang akan diberikan kemudahan jalan menuju dan meraih surga. Amin. Dan diberi minum oleh Allah SWT dengan ar-rahiqul makhthum, di mana kita di dunia menjauh daripada minum minuman keras. Ikhwatillah azakumullah, sebagian mufassirin menyatakan al-makhthum wa al-masjud alladzi lam tamassahu yadun qabla aydiha ulai al-abrar. Dan ini juga makna yang sudah tersebut tadi sebelumnya. Al-maktum ini artinya yang masjid, yang tertutup, yang belum tersentuh oleh tangan, sebelum tangan mereka-mereka itu al-abrar, orang-orang yang berhak mendapatkannya. Kalau istilah higienis di dunia itu kan yakni sesuatu yang dibuat dengan menggunakan alat, yang begitu ya, tanpa tersentuh tangan manusia, itu disebut higienis. Maka di surga itu semua daripada apa yang Allah sediakan bagi al-abrar, bagi ahlul jannah, adalah segala sesuatu yang Allah cipta tanpa tersentuh oleh apapun dan siapapun. Tidak hanya siapapun, tapi apapun dan siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya, menjadikannya, mempersiapkan itu hanya untuk mereka. Bahkan bidadari-bidadari surga, qurun ain dan sebagainya itu belum pernah tersentuh oleh tangan sama sekali. Allah cipta sedemikian rupa dan Allah pelihara, Allah jaga. Pertama kali yang akan menyentuhnya adalah pasangan mereka masing-masing. Bahkan mungkin belum pernah terlihat oleh mata manusia yang lain. Wa fi dhalika an-na'im al-muqim, dan pada yang demikian itu, pada kenikmatan yang terus-menerus dan kenikmatan yang tetap kekal abadi tak terputus itu, alladzi la ya'lam la yu'lam daruhu wa la ya'lam daruhu wa husnahu illallah, yang tidak mengetahui kadar dan bagusnya, elok dan indahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fal yatana tafii kana bisubun, hendaknya orang-orang berlomba, orang yang mau berlomba. Artinya kalau sesuatu itu gambarannya ya di dunia, ada satu sayembara untuk mendapatkan satu hadiah, trofi misalnya, emas berapa kilogram, itu pun orang pasti akan berlomba untuk mendapatkan yang pertama. Sedangkan ini dari Allah SWT, seluruh dunia dan seisinya itu tidak ada nilainya sama sekali dibandingkan dari bagian yang paling rendahnya, apa yang ada di surga. Sehingga mestinya orang-orang yang memiliki selera tinggi mencari yang demikian. Fal yatana fasil mutanafisun, orang yang tidak berlomba untuk kemudian dia berlomba mengejarnya, mencarinya. Di sini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi orang-orang yang beriman untuk memiliki selera yang tinggi. Untuk memiliki himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Bukan hanya sekedar sesuatu sebatas dunia. Dunia adalah sesuatu yang zail, yang akan sirna. Fana. Sehingga jangan terhubung hanya sebatas dunia. Bahkan terkadang seorang mengejar dunia dengan menanggalkan akhiratnya, meninggalkan akhiratnya, mengorbankan akhiratnya, merusak dan menghancurkan akhiratnya demi meraih sesuatu dari dunia. Itu pun belum tentu terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala menggugah jiwa-jiwa orang-orang yang memiliki himmah aliyah, selera yang tinggi. Ini pria punya selera yang sebenarnya. Jadi yang pria dan wanita harus punya selera yang tinggi. Apa selera yang tinggi itu? Apa yang Allah sediakan di surga? Falyatana fasil mutanabisun ayyatasadoku filmubadara ilaih. Yani hendaknya tasabuk, berlomba, kejar-kejaran untuk bisa meraih, supaya dia adalah yang terdepan, dia yang tertinggi, dia yang terbanyak mendapatkan fadilah tersebut. Wal amal al-musila ilaih, dan beramal dengan amalan-amalan yang akan mengantarkan kepadanya. Beramal dengan amalan-amalan yang akan mengantarkan kepada kedudukan tersebut. Fahada awla ma badala fihi nafa'isul anfas. Ini adalah sebaik-baik apa yang kemudian dikorbankan untuknya pada perkara tersebut, perkara-perkara yang paling berharga. Apa yang paling berharga dari dalam diri kita? Bahkan jiwa kita, hidup kita, ya, usia kita seluruhnya, harta kita kalau ada, untuk meraih, ya, untuk menjadi barter daripada apa yang ada di Allah Subhanahu wa taala. Pada aula, ini lebih utama, wa akhra, dan lebih pantas. Maka zahamatul wusul ilaihi uhulu rijal, ya, lebih pantas untuk tazahum. Tazahum itu artinya ya, tazahamat itu artinya berdesak-desakan untuk sampai kepadanya. Siapa uhulu rijal? Para jawara-jawara. Uhul itu artinya para satria-satria dari kalangan rijal, orang-orang yang perkasa. Hendaknya orang-orang yang betul-betul jagoan itu, jago-jagoan di sini gitu. Kalau mau jago-jagoan ya di sini tempatnya, dengan beramal, beramal kebaikan, beramal saleh. Meskipun jago-jagoan di sini bukan dalam rangka untuk sombong-sombongan amalan, bukan. Ya, untuk menunjukkan kepada Allah. Kalau kepada makhluk kan ria, nah, dan itu tidak ada jadi amal saleh. Tapi tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa diri kita adalah orang yang memang jagoan dalam beribadah. Memang jawarannya dalam beribadah. Orang yang topnya dalam beribadah. Fuhulul rijal. Baik, berikutnya kita masuk kepada bagian akhir daripada surat Al-Mutaffifin. Ayat yang ke-27. Oh, masih belum ya, ini masih ada bagian lain lagi nanti. 29 sampai 36. Ini masih dua ayat berikutnya masih terkait dengan nikmat-nikmat yang Allah persiapkan bagi al-abrar ahlul jannah. Wa mizaju hadha syarab min tasnim. Dan mizaj campuran daripada minuman ini, rahib tadi itu, min tasnim. Tasnim itu asal katanya adalah bimakna irtifa. Ketinggian. Dan asal katanya secara etimologi tasnim itu adalah mata air yang mengalir dari ketinggian ya, menuju ke tempat yang lebih rendah. Karena memang tasnim dari sin nun mim kan asalnya itu tasnim. Kalimat atau kata atau huruf kumpulan daripada sin nun dan mim ini memberikan makna ulu, memberikan makna tinggi. Seperti sanamun ba'ir, sanam itu juga sin nun kemudian mim kan, ada alifnya di tengah. Sanam itu artinya adalah punuk unta. Sanamul ba'ir, karena memang dia menonjol, bagian yang menonjol yang paling tinggi dari punuk unta, sehingga dia disebut sanamul ba'ir. Kemudian tasnimul kubur. Tasnimul kubur itu sebutan untuk nisan, karena dia berada di bagian tinggi daripada kuburan. Tasnim. Kemudian juga tasnimatus saqaf. Itu artinya hubungan daripada atap, bagian yang tertinggi daripada atap itu namanya tasnim. Tasnimah. Maka tasnim terpakai untuk sesuatu yang tinggi. Intinya di sini bahwasanya minuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk al-muqarrabin, orang-orang yang terdekat kedudukannya, insyaallah Subhanahu wa taala adalah minuman dari rahiq yang campurannya itu terambil dari tasnim. Wa hiya ainun, yaitu merupakan mata air, yasrabu bihal muqarrabun, yang diminum oleh orang-orang yang makhluk-makhluk Allah yang didekatkan kepada Allah. Syirfan, air minum yang mata air yang murni. Wa hiya a'la asbabil jannah 'ala al-itlaq. Dan tasnim ini merupakan atau rahiq ini merupakan setinggi-tingginya minuman ahlul jannah secara mutlak. Ya, rahiq yang dicampur dengan tasnim. Atau tasnim ini ya, karena hiya di sini kembali pada ainun, mata air, a'la asbabil jannah. Mata air tasnim ini adalah a'la asbabil jannah 'ala al-itlaq. Setinggi-tingginya minuman penduduk surga secara mutlak. Falidzalika kanat khalisatan lil muqarrabin, dan karenanya Allah khususkan minuman tersebut lil muqarrabin, bagi al-muqarrabin, bagi hamba-hamba Allah yang didekatkan kedudukannya. Alladzina hum 'ala al-khalqi manzilatan, yakni orang-orang yang paling tinggi kedudukannya insyaallah Subhanahu wa taala. Wa mamzuja bi ashabil yamin. Adapun mamzuja ini yang dicampur, ini li ashabil yamin. Ai mafrutun birrahim wa ghairihi min al-asli tadillatina. Jadi maknanya di sana ada minuman yang namanya rahiq. Rahiq itu adalah minuman yang campurannya tasnim. Jadi enggak murni. Dia enggak murni. Rahiq ini minuman yang diberi campuran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tasnim. Nah, tasnim ini adalah bagian tertinggi. Ya, mata air yang paling tinggi, dan itu mata air yang paling bersih, paling lezat dan paling segalanya. Karena itu hanya diminum oleh al-muqarrabin. Tasnim itu adalah minuman bagi muqarrabin. Syirf, syirf itu artinya murni tanpa ada campuran, diminum secara langsung. Dan yang meminum hanya mukarrabin. Adapun ashabul yamin, ashabul yamin adalah ahli jannah tetapi derajatnya di bawah mukarrabin. Mereka diberi minum dari rahiq. Mereka diberi minum dari rahiq mizajuhu min tasnim. Nah, rahiq ini diberi campuran dari tasnim. Begitu. Nah, tasnim itu adalah ainan mata air yasrabu bihal mukarrabin, yang diminum oleh al-mukarrabun. Jadi kalau al-mukarrabun mereka minum dari tasnim yang murni, sedangkan selain daripada mukarrabun mereka minum hanya merupakan bagian daripada tasnim tidak murni, ya, tetapi dijadikan sebagai campuran ar-rahiq, ya, ar-rahiq diberi campuran tasnim. Kalau pengen minum tasnim yang murni harus berkedudukan sebagai al-mukarrabun. Al-Qurrabun. Jadi kalau hanya sekedar masuk surga ya belum tentu bisa minum secara murni tasnim ini. Harus berkedudukan Qurrabun dulu baru bisa minum tasnim secara murni. Sehingga di sini disebutkan manzuja li ashabul yamin, ya, yang tercampur itu bagi ashabul yamin. Ain maslutah birahiq wa ghairihi, yani tercampur dengan rahiq dan yang lainnya. Minal asli batilati, dari minuman-minuman yang lezat. Adapun yang syirfan itu, ya, syirf itu yasrabu bihal mukarrabun, diminum oleh mukarrabun yang murni. Baik. Berikutnya bagian akhir daripada pembahasan surat Al-Mutaffifin. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yafhakun. Sesungguhnya orang-orang pendosa itu, mereka dahulu di dunia, minal ladina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yafhakun, mereka suka mentertawakan. Kita-kita ini menjadi bahan olok-olokan, bahan bulian, bahan tertawaan bagi orang-orang yang tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, atau orang-orang yang tidak percaya dengan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka memperolok-olok kita dari berbagai macam sisi. Apalagi sekarang ini, di masa di mana kebebasan untuk berekspresi luar biasa dengan demokrasi, dengan menggunakan media-media sosial, mereka berbicara semaunya menjelek-jelekan agama kita, menjadikan bahan tertawaan. Tidak apa-apa, itu sudah disebutkan dalam Al-Quran begitu kebiasaan mereka orang-orang kafir. Innal ladina ajramu, orang-orang pendosa itu, kamu innal ladina amanu yang takut, mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza maru bihim yatahawazun. Jika orang-orang beriman itu lewat kepada mereka, mereka pun melakukan yakni ejekan-ejekan. Hanya ejekan-ejekan ini dengan secara isyarat, bukan dengan lisan. Ya, mereka bermain mata satu dengan yang lain. Untuk menyindir dan menjelekkan serta menjatuhkan harga diri orang-orang yang beriman. Terlebih para akhwat, para umahat yang mereka menjaga hijab mendapatkan perlakuan-perlakuan tersebut. Dari ikhwan pun juga sama mendapatkan berbagai macam cibiran, sindiran, kalimat-kalimat yang tidak sedap. Demikian pula dengan berbagai macam gimmick yang mereka lakukan. Wa idza qalabu ila ahlihi munqalabu bagi, dan mereka bersamaan dengan perbuatan mereka yang jahat seperti itu, naqulillah, perbuatan mereka yang jahat seperti itu, mereka merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Idza qalabu ila ahlihi, jika mereka pulang ke keluarga mereka, munqalabu bagi, mereka pulang dengan kongah. Fakihin itu sebagian ada yang membaca dengan fakihin dengan panjang, ada yang fakihin. Kalau dengan fakihin dengan panjang itu artinya mereka dengan bunga, dengan bersukaria, dengan bergembira, bunga. Tapi kalau fakirin itu artinya pongah, sombong, dengan pongah. Dan kalau yang ada di mushaf kita dengan pendek, dibacanya dengan pendek. Yang qalu fakirin, yaitu dengan pongah, dengan sombong, dengan berlagak. Adapun pada riwayat yang lain itu pun juga maknanya sahih, yakni mereka dengan bergembira ria, bersuka cita, seolah tidak punya dosa, ya, berada di tengah-tengah keluarga mereka. Padahal mereka melakukan sejelek-jelek perbuatan, menghina, merendahkan dari orang-orang yang beriman, menertawakan, mencaci, memaki, membuli. Wa idza ra'awhum, dan jika mereka orang-orang mujrim tadi itu, para pendosa tadi, melihat orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang memakai penampilan-penampilan islami, melakukan kegiatan-kegiatan yang dituntunkan syar'i, yang menghadiri majelis-majelis ilmu, mengamalkan daripada agama, berpenampilan dengan penampilan-penampilan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat orang-orang yang seperti ini, qalu, mereka berucap, inna haula illa dzalumi, orang-orang mampu agama. Ini kalimat dzalum itu kalau diterjemahkan itu banyak terjemahannya. Yang tidak ada mungkin mereka mengucapkan kalimat letterlock seperti ini, tapi maksudnya dan jabarannya itu banyak sekali. Melihat dengan mengucapkan ini orang-orang yang keblinger, mampu agama, dan semisalnya. Orang-orang yang sok suci, itu kan kalimatnya menunjukkan bahwa itu orang-orang yang salah jalan, kan itu maknanya. Orang-orang yang salah jalan, orang-orang yang sesat. Haula ila dhalu, mereka itu orang-orang yang sesat. Dengan bahasa seperti sekarang ini. Orang-orang yang sok suci, orang-orang yang merasa benar sendiri, orang-orang yang mampu agama, dan semisalnya. Padahal apa tosalan kita ini? Kita hanya mengajak kepada kebaikan, ya kan? Kita terima Allah tidak juga tidak ada masalah, karena hidayah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalimat-kalimat seperti ini di dalam Al-Quran membawa kepada tasliyah bagi kita, sehingga kita dalam dakwah tidak begitu kemudian makan hati. Karena dapat berbagai macam ujian-ujian tersebut. Ternyata memang demikian yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin, padahal mereka kan tidak diutus untuk menjadi penjaga dan pengawas bagi orang-orang yang beriman. Kok setiap berbagai orang-orang beriman begitu diperhatikan, dikomentari, dicacati, dicela, itu. Padahal mereka bukan pengawas. Bukan dijadikan pengawas untuk mengawas orang lain beriman. Falyaum, nah ini sekarang Allah tunjukkan, ya, karena memang al-jaza min jinsil amal, ya, balasan sesuai dengan perbuatan mereka berbuat demikian di dunia, maka di akhirat gantian. Falyaum alladzina amanu minal kuffari yadhakun, maka pada hari ini alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffar, terhadap orang-orang kafir, yadhakun, mereka menertawakan. Di saat orang-orang yang beriman, mereka telah mendapatkan balasan, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di negeri akhirat sebelum masuk surga itu sudah tampak perbedaan kedudukan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir betul-betul direndahkan dan dihinakan. Bahkan ada di antara mereka itu yang dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan rupanya rupa manusia, tapi ukuran badannya seperti semut. Seperti semut, betul-betul seperti semut. Seperti kita lihat semut ini, tapi itu bentuknya manusia. Kita bosa begitu, lihat kecil. Ini kalau dilingi-lingi, dilihat-lihat, tuh, ini kan sifulan ini. Bisa ketahuan, ya, bentuknya orang. Ini balasan bagi orang-orang yang sombong di akhirat. Balasan di akhirat nanti bisa dikumpulkan. Orang-orang yang sombong, sombong itu merasa besar, maka hukumannya sebaliknya dibikin kecil di akhirat, sehingga dia betul-betul merasa sangat rendah dan hina di akhirat nanti. Alhamdulillah. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun, pada hari ini orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Terlebih nanti setelah di dalam surga, orang-orang yang beriman itu bisa ya untuk minta melihat orang-orang di neraka dan bisa mengenali ya, bisa mengenali. Itu pula ternyata di sana itu, iya di akhirat bisa dilihat dalam surat As-Saffat misalnya. Hal antum mutali'un fatala afara'u fi sawa'i jahim dan seterusnya itu. Maukah kau melihat? Melihat apa? Melihat orang-orang lunak di sana itu. Nah, kemudian dia pun melihatnya melongo sehingga melihat di tengah-tengah sana itu. Allah ingin taratutin dan seterusnya. Mungkin di situ ayat itu berbicara tentang bagaimana seseorang ya dia bersyukur sekali karena selamat. Hampir saja dia tersesat gara-gara simpulan itu yang ngajak kepada kebinasaan. Untungnya dia tidak ikut-ikutan. Seandainya bukan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan juga terseret bersama dengan orang tersebut. Nah, di situ ahlun nar ya, mereka bahkan meminta supaya diberikan setetes saja dari apa yang Allah karuniakan, tetapi orang-orang yang beriman menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghormatkan itu semua kepada orang-orang kafir. Mereka berada dalam adab yang sangat menghinakan dan sangat mengerikan, berkebalikan yang sangat bertolak belakang sekali. Ahlul jannah berada dalam nikmat yang tiada tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alal ara'i yanzurun, di atas dipan-dipan mereka memandang. Memandang kepada siapa? Kepada mereka-mereka ini juga, di antaranya kepada Ahlunnar. Karena ini konteksnya demikian. Nanti akan ada penjelasannya pada tafsirnya. Kita baca pada pertanyaan pada next song. Hal tuwibal kufaru makanu yaf'alun, tidakkah orang-orang kafir itu dibalasi melainkan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan? Adakah orang-orang kafir dibalasi sesuai dengan apa yang mereka kerjakan? Ya tentunya iya. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Nastaghfirullah wa sallallahu alaihi wa sallam.